وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، pasal berikutnya mengenai bimbingan dari Nabi SAW ketika seorang Maret tengah dilanda emosi marah. Nah, jadi terpadal dibaca sini. Ya, Revi. Man istadda ghadabuhu, fa'il dari istadda. Bil ku'udi in kana qa'iman. Bil ku'ud wal ittija berarti maktub ke ku'ud. Lima dzukira. Yuhmalu alaihi. Pasal terkait bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika marah. Amara, kata Syekh di sini, amara Sallallahu Alaihi Wasallam man istadda ghadabuhu ayyut bi'a jamratan ghadabi bil wudu. Ya. Itu kata Syekh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, ya, bagi yang manistadda ghadabuhu, bagi yang marahnya itu sangat sangat marah, ya, sangat murka, agar yudfi'a jamrata al-ghadabi bil wudu, agar dia meredakan, ya, meredakan jamrohnya, yaitu bara api kemarahannya itu, dengan wudu. Nah, berapi-api kan, dengan wudu. Nah, wudu kan pakai air. Nah, ini subhanallah, ya. Nah, ini efektif ini. Nah, ini kalau orang yang sedang marah, ya, dia bagaikan berapi-api. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, innal ghadab minasyaitan, wa innasyaitan khuliqa minan nar, wa innama tutfa'un naru bilma, fa'idha ghadiba ahadukum falyatawadda. Ya. Nah, kata Nabi SAW, sesungguhnya marah itu dari setan. Dan setan diciptakan dari api. Dan api itu dipadamkan dengan air. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia berwudu. Berwudu. Ya. Ini sebagian salaf dahulu begitu. Ya. Sebagian salaf. Kan ditanya, kenapa kamu berwudu-berwudu terus? Nah, dibawakan hadis tadi. Ya, dibawakan hadis tadi. Nah, namun ada yang kita mesti marah ya, ikhwan. Marah karena Allah. Itu bukan dari setan. Marah ketika Nabi dihina. Marah ketika Nabi dilecehkan. Marah ketika agama ini dilecehkan. Dihina. Ini marahnya karena Allah. Dan marah ini mesti ada. Gak boleh gak ada. Marah ketika melihat kaum muslimin ditindas, dizolimi oleh orang-orang kafir. Ini gak boleh. Kita katakan ketika Nabi dicela kita marah. Oh jangan, itu dari setan marah. Justru diam itu dari setan. Justru diam itu dari setan. Ya, jangan terbalik ya. Nah, ya, barakallahu fikum. Baik. Ini yang maksud adalah marah yang tercela. Kalau marah yang terpuji dari Allah. Ya. Nah, kalau marah yang tercela, meredamnya gimana? Ya, bersabar. Yang kedua, wudu. Yang ketiga, ya. Rubah kondisi dia. Kalau dia diri duduk. Kalau dia lagi diri duduk. Merubah posisi. Kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka dia duduk. Ya. Fa in dhabaha anhu al-ghadabu wa illa falyattaji. Nah, jika dengan duduk marahnya mereda, hilang. Tapi kalau masih enggak, maka dia berbaringlah. Ya. Jadi ketika marah, para ulama menyatakan apa yang kita harus lakukan? Bersabar. Yang kedua, diam. Diam. Kata Nabi SAW, فَإِذَا غَدِبْتَ فَسْكُتْ. Kalau engkau marah, diam. Hadis ini sahih, lewat Bukhari. Di Adabul Mufrad. Lewat Bukhari bukan di sahih Bukhari. Di Adabul Mufrad. فَإِذَا غَدِبْتَ فَسْكُتْ. Ya. Apa lagi? Ta'awud. Ya. Berlindung dari setan. Terus kemudian apa lagi? Merubah posisi. Merubah posisi. Ubah posisi dia yang tadinya dia diri, duduk berbaring. Wabil khu'udi in kana qa'iman. Nah itu tadi. Wal ittija'i in kana qa'idan. Nah duduk apabila dia sebelumnya berdiri, berbaring jika dia sebelumnya duduk. Yang tadi, merubah posisi. Ya, merubah posisi. Sebagaimana Nabi SAW tadi sampaikan, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis wa idza dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyattaji. Kemudian wal isti'adatu billahi minasyaitonir rajim, dan berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Ya, berlindung pada Allah. Allah Taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Nah, minta tolong kepada Allah, memberikan was-was. Dan ghadab kata para ulama itu nazgun minasyaitan. Ya. Nah, ini rubah posisi duduk. Nah, ini penting juga ini. Kemudian apa tadi? Isti'adah. Ya. Berta'awudz juga penting. Kata Nabi, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajidu. Law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, dhahaba anhu ma yajidu." Nah. Ya. Kata Nabi, saya tidak mengetahui ada sebuah kalimat yang seandainya dia mengucapkannya maka hilanglah rasa marah yang dia rasakan. Seandainya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajidu, akan hilanglah apa yang dia rasakan dari sifat marah tadi. Qala walamma kana al-ghadabu wasyahwatu jamrataini min narin fi qalbi bani Adam. Ya. Maka tatkala marah dan syahwat keduanya adalah dua jamrah, dua bara api dari api di kalbu anak Adam. Amara ayutfi'ahuma bima dzukira, maka Allah memerintahkan untuk dipadamkan keduanya tadi dengan apa yang telah disebutkan. Ya. Allah taala berfirman, wa hadza in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ya. Mengapa kalian memerintahkan orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca kitab? Apakah kalian tidak berpikir? Hadza inna ma yuhmalu alaihi shiddatu syahwati fa amarahum bima yutbi'u bihi jamrataha. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ya, maka ayat ini dibawa kepada dimaknai kepada syahwat, syahwat yang menguat. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, kalian melupakan diri kalian sendiri, yaitu malah kalian dilanda syahwat yang kuat. Fa amarahum bima yutfi'u bihi jamratah, maka Allah memerintahkan mereka agar memadamkan bara tersebut. Wa huwa al-isti'anatu bis-sabri was-shalah, yaitu dengan apa? Dengan bersabar dan sholat. Masya Allah. Dengan bersabar dan sholat. Maka syahwat diobati dengan dua hal, sabar dan sholat. Ya. Karena lanjutan ayat tadi, ya, wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, apa lanjutan ayatnya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashiin. Nah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka seorang yang dilanda syahwat yang kuat, dia memohon pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Ya. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan jenis-jenis sabar ialah sabar, ya, sabar untuk tetap taat pada Allah, sabar dari godaan bermaksiat. Nah. Kemudian mana lagi? Walamma kanat al-asi al-ma'asi, maka ketika maksiat, ma'asi jamak dari maksiat, maka ketika segala bentuk maksiat kulluha semuanya tatawalladu minal ghadabi wasyahwati, hanya melahirkan, ya, melahirkan kemarahan dan syahwat. Wa kana niyahatu quwwatil ghadabi al-qatl, maka ending, puncak akhir dari kemarahan adalah membunuh. Wa nihayatu quwwati syahwati az-zina, dan kekuatan syahwat, kuatnya syahwat akhirnya akan berujung kepada zina. Maka qarana bainahuma, maka Allah menggabungkan keduanya, membunuh dan zina. Di surah Al-An'am dan surah Al-Isra dan juga surah Al-Furqan. ya, digabungkan. Ya, larangan zina karena puncak dari syahwat, dan juga larangan membunuh karena puncak dari marah. Ya, di tiga ayat. Ya, di surah Al-An'am, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Nah, apa lanjutan ayatnya? Katakanlah, marilah kalian, aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan, Rabb kalian haramkan kepada kalian. Apa yang pertama? Ala tusyriku billahi. Ya, ala tusyriku billahi syai'a. Ah, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Kemudian apa lagi? Wa bil walidaini ihsana. Terus wala taqtulu, ini lihat, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ini membunuh. Ya. Lalu di surat Al-Isra, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian dekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Terus lanjutan ayatnya apa? Wala taqtulu nafsallati haramallahu illa bilhaq. Dan janganlah engkau membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Ya. Jiwa yang haram dibunuh dengan alasan yang benar apa aja kemarin? Ada empat. Mukmin. Mukmin. Yang kedua, kafir zimmi. Yang ketiga, kafir muahad. Yang keempat, kafir musta'man. Baik. Ya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang yang tidak berbuat syirik, tidak menyembah Allah, tidak menyembah Tuhan yang lain, sembahan yang lain di samping Allah, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu 'alaihi haramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, wala yaznun, dan dia tidak berzina. Ya, nah, ini dia digabungkan tuh, syirik, bunuh, zina. Syirik puncak kezaliman, membunuh puncak emosi, berzina puncak syahwat. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nabi sallallahu kalau melihat sesuatu apa yang beliau sukai, maka beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Atas karunia nikmat-nikmat-Nya yang telah menyempurnakan ya segala amal-amal saleh. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillah kulli hal. Nabi kalau tidak melihat apa yang beliau tidak beliau sukai, beliau mengucapkan alhamdulillah kulli hal. Jadi semuanya memuji Allah. Ya, kalau senang alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau enggak senang alhamdulillahi ala kulli hal. Muji-muji juga. Nah. Jadi maknanya apa? Yang kita sukai, yang kita tidak sukai, itu semua dari Allah. Semua dari Allah. Ya. Jadi beriman dah. Beriman dah kepada takdir. Ingat rukun iman. Yang jawaban Nabi kepada Jibril. Ya. Antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Baik, berikutnya. Terkadang dibaca di sini, ya. Zaki. Wudu'ah. Bima hafidta bihi man suni'a sami'a lakum ma'rufun fa qala yuzaini jazakumullahu khaira. Faqad ablagha fi sama'i. Faqad ablagha. Faqad ablagha fi sama'i. Fa qala alladhi. Wa qala lilladhi. Wa qala lilladhi akhbaruhu bima wafahu. Lamma wafahu. Alhamdulillah. Uhdiyat. Hadiah. Diberi hadiah. Hadiah. Hadiyatun. Kafa'a. Membalas. Wa in raddaha. Hah? Ya udah. Wa in. Ila muhdiha. Inna lam narudda. Lam naruddahu. Illa ana hurum berihram. Baik, baik. Khasbu. Ya, berikutnya wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u liman taqarraba ilaihi bima yuhibbu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan liman taqarraba ilaihi bima yuhibbu. Nabi mendoakan kebaikan bagi orang yang kepada orang yang dekat dengan beliau, ya, dari hal-hal yang beliau cintai. Fala ma wada'a lahu Ibnu Abbas wudu'ahu, ya, ketika ya, Ibnu Abbas mengambilkan air wudhu buat beliau, meletakkan air wudhu untuk beliau, maka Nabi berdoa, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu tawbida. Ya Allah, fahamkanlah anak ini agama, ilmu agama, dan ajarilah dia tafsir. Ya, ajarkanlah kepadanya ilmu tafsir. Nah, ini Nabi biasa begitu pada orang-orang yang dekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya, mendoakan kebaikan. Ya. Maka dengan sebab keberkahan doa Nabi, Ibnu Abbas menjadi ulama, menjadi pakar tafsir yang tafsirnya adalah rujukan. Ya, rujukan. Nah. Wa qala li Abi Qatadah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata kepada Abu Qatadah, lamma da'amahu bil lail, ya, ketika Abu Qatadah menjaga kendaraan Nabi, lamma mala an rahilatihi, menjaga kendaraan Nabi di malam hari. Da'ama yuda'imu, itu maknanya menjaga, membentengi, gitu ya. Maka Nabi mendoakan, hafidhakallahu bima hafidhta bihi nabiyahu. Semoga Allah menjagamu seperti engkau menjaga nabinya, nabinya Allah. Ya, semoga Allah menjagamu seperti engkau menjaga nabinya. Nah, doa kayak begini, ya Allah, dari nabi lagi. Kita baru didoain Habib aja senang banget. Ini yang doa nabi nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ini ketika Nabi SAW dan para sahabat mereka berjalan di malam hari Safar, ya, maka Rasul berpaling dari kendaraan beliau, beliau mau istirahat. Ya, maka Abu Qatadah yang menjaganya. Ya, atau Rasulullah waktu itu kisahnya bukan itu. Rasulullah SAW karena di malam hari beliau condong dari kisahnya mala ila sukut, hampir jatuh dah. Maka Rasul, maka apa namanya, Abu Qatadah da'amahu memperkuat posisi beliau mau jatuh dijagain, dicegah jatuh dan dibantu untuk kembali posisi lurus yang berada di atas unta, di atas kendaraan beliau. Nah, itu bukan maknanya Abu Qatadah menjaga Nabi tidur dijagain, bukan begitu. Ya, bukan begitu maknanya. Ya, maka Nabi mendoakan hafizakallahu bima hafizta bihi nabiyahu. Nah, itu maknanya begitu. Nabi di malam hari naik kendaraan, ya, dan Nabi condong hampir jatuh, maka dijaga oleh Abu Qatadah. Dan Abu Qatadah kembali memposisikan Nabi seperti semula. Nah, itu maknanya. Bukan Nabi istirahat, kemudian kendaraannya dijaga, bukan kayak gitu. Kemudian waqal, dan Nabi SAW bersabda, man sunia ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan. Ya, barang siapa yang ya diberi kebaikan, ya, maka ya dia diperlakukan dengan baik, ya, maka dia mengucapkan kepada orang yang memperlakukan dia dengan baik tadi, jazakallahu khairan faqad ablagha fisana. Ya, maka berarti dia telah membalasnya, telah bagus di dalam pujian. Wa qala lil ladzi, jadi kita dengan mengucapkan jazakallahu khairan, nah, ini doa besar. Jazakallahu khairan, enggak main-main ini. Ya. Kalau Allah terima aja doa itu, maka Allah akan kabulkan doanya tadi dan Allah akan memberikan balasan yang besar bagi orang yang berbuat baik kepada dia. Ya, berarti dia sudah dianggap membalas kebaikan walaupun dengan doa. Ya, walaupun dengan doa. Nah, kan kita diperintahkan untuk membalas kebaikan yang semisal, bahkan lebih baik. Ya. Bahkan lebih baik. Ya, kata Nabi apa? Inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Yang terbaik di antara kalian ialah yang paling baik dia ketika dia bayar utang. Dia balas. Taibar kalau begitu. Wa qala lilladzi aqradahu lamma waffahu. Ya, dan Nabi SAW berkata kepada orang yang menghutangi beliau. Ya. Walamma wafahu, tatkala melunasi, menunaikannya, Nabi bersabda, barakallahu lak fi ahlika wa malika innama jaza'us salam alhamdulillahi wal ada. Ya, ketika menepati janji, orang tersebut menepati janji, ya, maka Nabi berdoakan, barakallahu lak wa fi ma wa fi ahlik, semoga Allah memberkahi dirimu, keluargamu dan hartamu. Ya. Innama jazaa'us salaf, sesungguhnya pembalasan, ya, penghargaan orang terdahulu adalah alhamdulillah wal ada. Yaitu dengan pujian, dengan alhamdu dan juga dengan ada, dengan menunaikannya. Nah. Jadi Nabi terkadang menagih kalau Nabi membutuhkan. Ya. Nabi membayar hutang. Kalau orang minjem, dipinjemin sama Nabi. Nah, Nabi kalau membayar hutang, Nabi bayar. Dan Nabi memperbagus. Ya, membayarnya tadi. Ya, Nabi menyatakan, inna khiyarakum ahsanakum khadu'ah. Ya, terkadang Nabi melebihkan. Tapi kalau melebihkannya ini disyaratkan, itu riba. Pinjam 100 ribu, balikin 200 ribu ya, ayah riba udah. Bil ijma itu riba. Ya. Tapi kalau tidak ada syarat, inisiatif, ya, balikinnya 120 ribu. Loh, kok ada 20 ribunya nih, ini riba ntar. Kan gak disyaratin, gak apa-apa udah. Dengan sebab kamu, saya jadi dimudahkan kemarin. Ini enggak apa-apa kata para ulama. Ini termasuk bab husnul qada, yang kata Nabi, inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Ya. Fa idza uhdiyat ilaihi hadiyatun. Dan Nabi SAW apabila diberikan hadiah kepada beliau, kafa abi aktsara minha. Nabi membalas dengan yang lebih banyak dari hadiahnya. Ya. Ini diantara kemurahan Nabi SAW. Beliau menerima hadiah, ya, dan membalas hadiah. Ya. Ini min babil mukafa'ah al-ma'ruf. Ya. Menerima hadiah itu enggak apa-apa. Bagus. Ya. Ya, antum dikasih hadiah balas. Dulu sahabat dikasih gulai kepala kambing. Dia sedekahkan ke tetangganya lagi. Tetangga yang kedua nyedekahkan ke tetangganya lagi. Terus sampai ke tujuh. Balik ke yang asli yang bikin. Nah ini gulai kambing saya. Nah, itu kenapa? Karena mereka senang memberi hadiah. Dapat hadiah, ngasih lagi ke orang lain. Ya, selain membalas kepada orang yang ngasih ke dia. Ya, barakallahu fikum. Wa in raddaha i'tadara ila muhdiha. Apa? Kalau diantuk? Wa ilam yaruddaha. Yarudda. Wa illam yaruddaha itu diantum. Oh yurad sih dikembalikan. Lah bukan yurad tapi yaruddah. Apabila beliau tidak membalasnya, i'tadara, maka beliau mohon maaf, minta uzur. Ila muhdiha, kepada orang yang memberi hadiah. Kaqaulihi li Sa'ab bin Jasamah, sebagaimana sabda beliau kepada Sa'ab bin Jasamah yang memberikan hadiah kepada Nabi SAW, namun Nabi enggak mampu untuk membalas. Kata Nabi, inna lam narudduhu alaika illa ana hurum. Ya, sesungguhnya kami belum bisa membalas kebaikan ini kepada engkau. Kenapa? Karena saya sedang hurum. Ya. Hurum ini dimaknai sedang berihram. Sedang berihram. Inna kami sedang, kami tidak bisa memberikan kebaikan. Nah, jadi minta udur ya, minta udur gak apa-apa kepada orang yang ngasih hadiah. Wah saya gak bisa balas apa-apa nih, gitu. Oh udah gak apa-apa kok. Jadi enak ini, kan enak kan? Hah? Hah? Oh iya, kambing hasil buruan ya. Ya, bukan mau balas ya. Berarti bukan mau balas. Wa in raddaha. Berarti yang benar raddaha, jangan lam yarud. Apabila Nabi menolaknya, iqtadara ila muhdiha. Nabi minta uzur kepada orang ngasih hadiah. Nah itu yang benar maknanya. Bukan gak bisa balas. Nah, tetapi tidak menerima. Ya, wa illam yarudduha wa illam yarudduha. Bukan lam ya. Kalau di buku saya makanya in raddaha. Kalau di buku antum apa? Ada lamnya. Yang bagus seperti di buku saya. Wa in raddaha. Makanya kalau di buku antum ada lam, di buku saya enggak. Saya ngikutin antum maknanya, tapi kok enggak pas. Wa in raddaha. Nah, tapi apabila Nabi menolaknya, iqtadara ila muhdiha. Nabi minta uzur. Inna lam narudduhu alayka illa anna hurum. Tidak, kami tidaklah menolak hadiah ini dari kau kecuali karena kami sedang berihram. Nah, ini maknanya ya. Waktu itu pernah ya, di buku ini juga kan? Ketika Nabi SAW diberikan binatang daging hewan buruan, Nabi menolaknya. Ya. Ya Allah Ta'ala berfirman, "Hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum hurma." Kan begitu. Ya di Al-Qur'an. "Hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum hurma." Diharamkan bagi kalian ya binatang hewan buruan darat selama kalian berihram. Selama kalian berihram. Nah, ya, jadi Nabi ketika nolak kasih tahu. Nah, jadi ketika kita menolak untuk diberikan hadiah, maka kita kasih udzur. Maaf ini. Ya, ada orang ya ngasih hadiah ke kita. Jedukun. Ayo nih makan. Kasih tahu. Enggak lah, bapak dukun kok. Tambah ribut. Masya Allah. Ini ya, ini yang benar ini. Iya benar ini. Nah. Jadi di buku antum apa tulisannya? Nah, kalau yuraddaha, ditolak berarti. Wa illam yuraddaha berarti tidak menolaknya dong. Kalau di buku ana wa in raddaha. Kalau di buku ana wa in raddaha apabila beliau menolaknya, iqtadara ila muhdiha. Nah ini benar yang di buku anda. Anda mencoba mengikuti apa yang dicatatkan antum. Jadi gak pas mananya. Terus. Ya. Ini udah dibaca belum? Wa amara? Belum? Nah, masih entok. Cepat dong. Wa man ittaja'a mutti'an la yadkhulu fi sanat 'alayhi min Allahi firatan. Tiratun. Watiratu al-hasaratu. Faqala man jalasa fi majlisin fakasara fihi rabbatuhu. Faqala qabla an yaquma min majlisihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Illa ufira lahu ma kana fi majlisihi dzalika. Wa fi sunani Abi Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalika idza arada yaquma min al-majlisi fas'ala anhu fas'ila anhu faqala dzalika kafaratun lima yakunu fi kulli majlisi. Nah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya idza sami'u nahiqal hariq apabila mereka mendengar ringkikan suara keledai, agar mereka yasta'inu billahi minasyaitonir rajim, agar mereka berlindung kepada Allah dari setan. Ini suara yang mungkar. Ya, inna angkarul aswati lasautul hamir. Suara yang paling mungkar adalah suara keledai. Nah, ini ayat itu. Wa inna angkarul aswati la sautul hamir. Lihat, inna harfu taukid. Khabarnya inna angkarul sauti la sautul. Lihat, pakai lam lagi tuh. Enggak usah lah kok. Taukidnya tuh benar-benar itu. Suara keledai itu benar-benar suara yang paling mungkar. Maka kalau mendengar ringkikan keledai ini, udah dari isti'adah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Ya, karena dia melihat setan. Nah, enggak ada keledai kita. Ya udah. Nah, di Arab ada ya. Nah. Kemudian wa idza sami'u siyahat diyaka ayas'alullah min fadlik. Apabila mereka mendengar, ya, mendengar apa namanya kokok, ya, kukuruyuk itu siak teriak kan siak, tapi kalau ayam kan nggak teriak kok, apa namanya, apa bahasa Indonesia nya mendengar kokokan ayam gitu. Hah? Nah, kalau ayam kukuruyuk itu apa? Berkokok. Nah, itulah. Apabila mendengar kukuruyuknya ayam, gitu. Ya, dia memohon pada Allah karunia dari Allah. Ya, mohon pada Allah, minta karunia. Ya, jadi doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Makanya enggak boleh ya mencela ayamnya. Kata Nabi la tasubudik. Ya. Fa innahu yuqidu lis-shalah. Jangan cela ayam, dia membangunin orang buat salat, ya. Menjelang subuh dia kukuruyuk, orang bangun. Oh iya. Udah mau subuh. Ya. Beda dengan suara keledai. Ya. Itu suara yang paling mungkar. Ya. Nah, ayam enggak boleh dicela. Enggak boleh dia bangunin orang salat. Wa yurwa anhu, dan diriwayatkan pula dari beliau. Nah, yurwa, sigo tamrid ini dhaif. Annahu amarahum bi taqdiri 'inda al-hariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ya dijelaskan pula oleh para ulama Syafi'i, ya. Dibolehkan An-Nawawi di antaranya. Ya, Nabi sallallahu memerintah mereka untuk bertakbir ketika terjadi kebakaran. Fa inna takbira yutfi'uhu. Karena takbir akan memadamkan api tadi. Ya. Nah, ini wallahu alam ya. Nah, ini hadisnya kata para ulama lemah memang. Makanya disebutkan dengan ruwiyat. Ini menunjukkan dhaifnya riwayat. Ini diantara sebab apa, diantara hal-hal yang membolehkan seorang membawakan hadis dhaif disampaikan dengan sigoh tamrid, bukan dengan sigoh jazm. Sigoh jazm roa kolam. Nah, ini sigoh tamrid kila ruwiyah. wa karihani ahli majlis ay yakhru majlisahum min dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan Nabi sallallahu membenci orang-orang yang ada di majlis jika kalau majlis tersebut kosong dari zikir kepada Allah. Jadi majlis yang enggak ada nyebut nama Allah, majlis yang enggak jelas. Ya. Maka dibenci. Ya. Kata Nabi sallallahu ma jalasa qaumun majlisan fatafarraqu an ghairi dzikrillah illa tafarraqu an misli jibati himar. Itu soal. Ya. Kalau enggak ada apa namanya? Berzikir kepada Allah ya, majelisnya ya majelis yang jelek. Majlis itu hanya majlis seperti bangkai keledai, kata Nabi. Ya, bangkai-bangkai keledai. Majlis ngobrol apa? Majlis harus ada zikir. Ya, sang pembuka majlis memuji Allah, berselawat pada Nabi. Ya. Kemudian Nabi bersabda, man qada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alihi min Allahi tiratun. Ya. Barang siapa yang duduk di suatu majlis, maq'ad tempat duduk, afwan. Ya, barang siapa yang duduk di suatu tempat, maq'ad, ya isi maq'ad. Hah? Lah beda maksudnya. Nah. Kemudian dia tidak berzikir pada Allah di tempat tersebut, kanat alaihi min Allahi tirah. Maka dia akan mendapatkan tirah. Tirah itu apa? Khasarah. Kerugian. Nah, itu tirah. Khasarah. Iya. Khasarah. Khasarah itu adalah khasarah. Ya, atau juga hasrah, penyesalan. Itu makna tiratun, khasarah dan hasrah. Hasrah, penyesalan. Ya. Dan khasarah, kerugian. Allah musta'an. Ya. Wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullaha fihi. Dan barang siapa yang berbaring, lantas ia tidak berzikir kepada Allah. Ya. Kana alaihi min Allahi tiratun. Ya. Maka bagi dia akan mendapat tirah juga dari Allah. Wa tirah al-hasrah, penyesalan. Atau khasarah, kerugian. Ya. Mau berbaring, mau tidur. Istrika Allahumma amutu wa ahwa. Waqala sallallahu alaihi wasallam man jalasa majlisan fakathura fihi laghatuhu. Barang siapa yang duduk di sebuah majlis, banyak di situ laghatnya. Ya, hiruk pikuknya. Ya, kebanyakan laghatnya. Ya. Qala qabla an yaquma min majlisih. Ya, maka dia mengucapkan sebelum dia berdiri dari majlisnya tadi, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, dia ucapkan ini. Nah, ini kafaratul majlis. Ya, kafaratul majlis artinya apa? Yang menggugurkan kesalahan-kesalahan ketika di majlis. Ketika dia hendak diri mau pergi, dia baca doa ini. Ya. apalagi di majelis yang banyak ucapan-ucapan yang jelek. Dia mengucapkan subhanallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ada tiga macam lafaz ya. Subhanallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lihat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ini memuji Allah. Asyhadu la ilaha illa anta. Ini ikrar tauhid. Yang ketiga istighfar. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Maka ini menjadi kafarat tergugur dari kesalahannya. Kemudian wa fi sunan Abi Daud, dalam sunan Abi Daud, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaquluhu idza arada ayyakum minan majlis. Dalam sunan Abi Daud, Nabi SAW mengucapkan doa tadi ketika beliau hendak berdiri bangkit dari majlis, mengucapkan itu. Ya, wa fasu'ila anhu, maka Nabi ditanya. Ya, maka beliau SAW ditanya tentang doa tadi. Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika kafaratun lima yakunu fil majlis." Yang demikian adalah kafarat penggugur dosa, ya, dari apa yang ada di majlis. Di majlisnya itu terdapat kekurangan. Ya. Nah, ini adalah fadilah dari Allah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pahala besar bagi yang duduk di majlis. Ternyata kita ini manusia, salah, banyak keliru. Nah, ternyata Allah berikan kafaratnya. Subhanallah. Nah. Berikutnya falsun fi al-Fatika na yakrahu an tuqal. Ini sepertinya Rabu besok aja insyaallah. Ya. Subhanallah bihamdik. Syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung praktek itu kan.